Tuhan tampak menjadi sangat sulit bagi si pencemooh. Tiap diajari, dia tak mau mengerti. Selalu saja ada argumentasi yang disampaikannya. Sayangnya, argumentasi yang asal bunyi. Tapi, orang bijak terus mau memberi diri, belajar tanpa henti, sehingga pengetahuan bukan barang sulit baginya. Semua tampak mudah karena dia belajar dengan hati. Pernahkah kita mau mengerti? Belajar bukan hanya dengan menggunakan otak ini, tapi hati. Otak yang encer, IQ yang tinggi, tapi hati yang bebal, membuat pengetahuan terasa jauh di sana, tak tergapai dalam sepanjang jalan kehidupan. Tapi hati yang tenang membuka ruang untuk ilmu pengetahuan datang dan tinggal di keseharian. Ya, itu sangat menyenangkan. Karena itu belajarlah bukan sekedar dengan otak saja, tapi belajarlah juga dengan hati. Itu namanya bijaksana. Temukan kesejatian akan pengetahuan, sehingga kita memiliki nilai yang tak terbantahkan. Tak akan lekang oleh waktu, karena dia bersifat abadi di kehidupan. Jangan lupa, pengetahuan adalah harta benda yang sangat berharga, warisan yang luar biasa. Dan itu tak bisa diperoleh hanya dengan otak saja, tapi hati juga.